Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Pemirsa Tadabbur Quran. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Di surah Luqman ayat 13 ini ditegaskan bahwa sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman, penganiayaan, penyimpangan yang luar biasa, azim. Semoga Allah selamatkan kita dari dosa yang paling besar yang tidak akan pernah bisa diampuni Allah ini. Allahumma amin. Sejarah syirik bermula dari merebaknya kemusyrikan di masa kakek dan ayahnya Nuh alaihissalam. Sejak zaman Adam sudah ada kemaksiatan, sudah ada pembunuhan. Sampai zaman Idris alaihissalam, generasi keenam Adam alaihissalam ini juga merebak kemaksiatan, tapi belum ada kemusyrikan. Sejarah syirik dimulai dari kakek dan ayahnya Nuh alaihissalam. Saat itu penyebab utama kemusyrikan adalah terlalu berlebihan menyikapi orang-orang saleh dari kalangan mereka. Berlebihan terhadap as-salihin. Konon ada orang-orang baik yang dermawan. Orang-orang yang sangat ulas asih kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan banyak sekali manfaat dari kebaikan orang saleh ini. Turun-temurun diceritakan kebaikannya. Sampai kemudian orang baik dan dermawan, ulas asih penuh manfaat ini wafat. Dan kemudian lukisan tubuhnya dipampang di mana-mana. Merebak kemana-mana. Awalnya memang hanya sekedar ingin mengingat kebaikan dia. Orang kemudian mengunjungi kuburnya sekedar ingin mengingat jasa-jasanya. Setan kemudian menghiasi masyarakat pada masa itu. Membisikkan, kenapa tidak kau buat patung lalu kau pahat dengan indah. Lebih dari sekedar lukisan. Terus, begitulah yang terjadi. Dibuatlah patung orang-orang baik ini. Di mana-mana. Lama-kelamaan bergeser. Bukan lagi mengingat kebaikannya, tetapi sudah mulai di situ menyerupakan kebaikan orang itu setara dengan Tuhan. Iblis kemudian melancarkan tipu dayanya dan mengelabui orang-orang yang lemah akal. Lalu kemudian memberikan persembahan. Persembahan kepada patung-patung orang saleh, welas asih, baik, berjasa, dan penuh manfaat itu. Improvisasi terus berlanjut lalu diberi nama. Ya, orang baik ini namanya adalah Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uq, dan Nasran. Lima orang saleh yang diabadikan ini kemudian didefinisikan sendiri-sendiri. Yang satu dewa pembawa rezeki. Yang satu dewa pemberi hujan misalnya. Yang satu dewa ini dan dewa itu. Mereka sendiri yang mendefinisikan itu dengan hawa nafsunya. Begitulah kesyirikan terjadi di masa Nuh alaihissalam. Kana nasu ummatan wahidah. Awalnya manusia itu sebetulnya bertauhid semuanya. Bertuhan kepada Tuhan yang satu. Fitrah manusia itu sesungguhnya tidak menghendaki dua Tuhan. baik keyakinannya, bahkan sampai rasionalnya. Karena fitrah manusia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Ini perintah. Agar kita tidak terperangkap seperti kaum Nuh. Fitratullah allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah yang telah Allah berikan kepada manusia. Jadi setiap manusia itu punya daya rasa bertauhid. Punya daya rasa bertuhan. Yang setiap orang diberikan daya rasa fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak akan ada perubahan dari ciptaan Allah ini. Jadi kesyirikan itu sebetulnya adalah sesuatu yang datang dari luar manusia. Bukan dari dalam diri manusia. Karenanya, kemusyrikan itu awalnya terasa asing. Kemusyrikan itu sesuatu yang janggal di rasio. Kesyirikan itu sebetulnya sesuatu yang tidak sedap dipandang. Kesyirikan itu sesuatu yang mengganjal di jiwa. Sesuatu yang asing dari luar diri manusia. Sampai kemudian Allah utus Nuh. Nuh lah rasul pertama di dunia ini. Adam, Idris, Nabi. Tapi bukan rasul. Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi adalah Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena ada kemusyrikan di sana. Faba'atallahu nabiyyin. Maka Allah mengutus nabi, yang dimaksud ini adalah Nuh sebagai rasul pertama, untuk memberantas kemusyrikan di muka bumi. Untuk menyelamatkan manusia sebagai perpanjangan tangan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ketahui apa akibat kemusyrikan di masa Nuh alaihissalam? Bencana apa yang Allah timpakan kepada masyarakat Nuh? Banjir. Dimusnahkan manusia pada masa Nuh alaihissalam. Jadi tsunami, bencana-bencana yang bisa menghancurkan sejumlah besar umat Islam, biasanya penyebabnya adalah kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Setelah lama dari masa Nuh alaihissalam, manusia musyrik lagi. Turun-temurun, maka Allah utuslah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu aslinya orang Babilonia, sebelah utaranya Irak. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak setahun sekali mengunjungi Ismail dan Hajar di Mekah. Karena Ibrahim menetap bersama istri pertamanya Sarah di Mesir. Bahkan ketika Ismail menikah, bahkan ketika Hajar wafat, Ibrahim sedang tidak berada di Mekah. Kesyirikan berlanjut setelah wafatnya Ismail. Bagaimana ceritanya? Ada seorang Arab yang membawa patung dari luar. Namanya Amr al-Lahyi al-Khuzai. Dialah yang membawa patung Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Yang akhirnya menjadi sesembahan mereka itu. Begitulah riwayat syirik. Sampai kemudian Allah datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita simpulkan bahwa penyebab syirik adalah awalnya karena terlalu mengagungkan orang saleh. Menggambar wajahnya. Membuat patungnya. Jadi gambar dan patung itulah penyebab kemusyrikan pertama di muka bumi ini. Kesimpulan yang kedua, Anda tahu bahwa kemaksiatan pertama yang dilakukan di muka bumi ini adalah lagu dan musik. Lagu. Itu terjadi mulai dari masanya keturunan Qabil dan Habil. Jadi penyebab kemaksiatan yang pertama atau kemaksiatan pertama itu adalah lagu dan musik. Itulah karenanya di awal ini kita harus lindungi diri dari hal-hal yang melalaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita yang terlahir ini sebetulnya punya fitrah. Fitrah beriman. Jadi orang syirik itu keluar dari fitrahnya. Kembalilah kepada fitrah. Islam merupakan agama yang dijamin Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang paripurna, paling sempurna dan terjaga hingga akhir zaman. Untuk itu janganlah kita ragu-ragu dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjadi orang-orang yang musyrik. Tadabbur Al-Qur'an bersama Ustaz Bahtiar Nasir akan kembali sesaat lagi. Lagi bersama kami dalam program Tadabbur Al-Quran. Nah pemirsa, mungkin saat ini Anda sedang menikmati santap sahur Anda bersama keluarga. Begitu pula dengan umat muslim yang berada di Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning Sleman, Yogyakarta. Nah bagaimana sih keramaian sahur di sana? Langsung saja kita akan tersambung dengan reporter TV One kita, nah Danita Riyadini. Danita, silakan laporan Anda. Ya, Nuri juga pemirsa, banyak cara yang dilakukan bagi umat Islam di Yogyakarta dalam memanfaatkan waktu malam di bulan suci Ramadan. Salah satunya yang dilakukan oleh jamaah di Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning Sleman Yogyakarta ini pemirsa. Setiap malam jamaah selalu berkumpul di pendopo masjid setempat untuk mengikuti tradisi nidur, syiir dan juga sahur bersama. Tradisi nidur sendiri merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan di malam bulan suci Ramadan. Dilakukan pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat dan tradisi ini merupakan tradisi menabuh beduk yang dilakukan selama 15 menit oleh dua orang jamaah laki-laki. Setelah tradisi nidur selesai digelar atau selesai dilaksanakan, para jamaah yang mayoritas adalah jamaah laki-laki kemudian menggelar syiir atau selawat dalam bahasa Jawa untuk selanjutnya mengikuti sahur bersama. Berbicara mengenai syiir pemirsa, kita biasanya mendengar atau mengetahui selawat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Namun di Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning Sleman Yogyakarta ini, kita atau Anda pemirsa akan mengetahui dan mendengar selawat dalam bahasa Jawa. Nah biasanya tradisi nidur ini juga dimanfaatkan oleh warga dimanfaatkan oleh jamaah maksud kami untuk menunggu waktu sahur tiba. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan takfir Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning Sleman Yogyakarta ini untuk mengetahui lebih lengkap tradisi nidur itu seperti apa. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal, tradisi nidur yang selalu dimanfaatkan untuk menunggu waktu sahur tiba di masjid ini tuh sebenarnya seperti apa Pak? Sebenarnya kita memang punya waktu unik ya. Kita sahurnya itu jam 12. Jadi dengan ditandai dengan suara beduk ditabuh atau istilahnya tidur, itu membangunkan warga. Jadi sahur jam 12, kemudian nanti biasanya kita lanjutkan dengan ya istirahat silaturahim sambil menyanyikan syair-syair. Kemudian nanti akan ditutup dengan sholat dan baca Al-Quran, begitu. Untuk awalnya sendiri, tradisi tidur ini seperti apa Pak ceritanya? Kita kurang tahu ya, ini sudah sejak dulu ya masalahnya. Jadi tidur jam 12 ini sejak dulu. Jadi membangunkan warga jam 12 sejak dulu kita laksanakan dan seperti ini dari dulu dengan menabuh beduk. Untuk syiir sendiri seperti apa itu Pak, selawat Jawa itu Pak? Syiir ini kita sesuaikan dengan waktu ya. Kebetulan kalau hari ini kan sudah 10 hari kedua ya. Makanya kita syairnya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita baca terus sambil berdoa sebenarnya ini. Ini tidak semata-mata hanya syair belaka, tapi juga mengandung doa. Mohon ampun kepada Allah SWT. Hanya Allah yang bisa memberikan ampunan. Hanya Allah yang Maha Agung yang bisa memberikan ampunan. Begitu. Kalau sejarah Masjid Patonegoro ini berawal dari berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Hamengkubuwono I. Di sana Hamengkubuwono I mendirikan Keraton Ngayogyakarta dengan benteng-benteng berupa masjid. Karena suasana waktu itu yang melingkupi adalah suasana religi Islam, Islami. Sehingga di masing-masing tempat di utara, barat, selatan, timur itu ada masjid-masjid yang merupakan benteng spiritual dan benteng pertahanan fisik kala itu. Untuk bangunan sendiri atau ornamen-ornamen yang ada di masjid ini itu apakah masih asli dari sejak pertama dibangun atau sudah ada perubahan begitu, Pak? Kalau dihitung-hitung ini baru 85%, baru 15% yang diganti. Jadi masih 85%. Jadi ini awet karena kita dibikin dari kayu jati oleh beliau Hamengkubuwono I dan konstruksinya elastis. Kena gempa pun hanya goyang-goyang tapi tidak roboh. Untuk di bulan suci Ramadan sendiri, Pak, kegiatan apa saja yang selalu dimanfaatkan atau dilakukan oleh jamaah di masjid ini? Kegiatan karena siangnya kerja dan sekolah ya, kegiatan dari sore pengajian sore, kemudian nanti sholat tarawih, kemudian baca pengajian malam, kemudian tadarus Al-Quran, itu sudah mendekati jam 12. Sehingga nanti ada bangunan Nabobeduk, kemudian seperti ini, siiran, kemudian nanti baca Al-Quran, itikaf, nanti sampai subuh. Jadi praktis satu malam penuh kita hidupkan di masjid ini. Untuk kegiatan-kegiatan lain, mungkin tradisi-tradisi lain. Selain ada tradisi nidur tadi menabuh beduk, ada syair, ada tradisi lain yang dihidupkan juga di bulan suci Ramadan, Pak? Kalau di sini ya, mungkin ya sahur ya. Sahur bersama dengan nasi-nasi yang misalnya brokoan ya. Brokoan berasal dari kata barokahan, mohon berkah sama Allah SWT, misalnya begitu. Jadi kemudian kalau siiran ya kita pakai siir-siir yang memang sudah diciptakan para wali dulu untuk meneruskan tradisi itu. Jadi tugas Masjid Patonegoro ini di samping mempertahankan fisiknya juga mempertahankan tradisi-tradisi para wali. Berarti ini bisa dikatakan bahwa awalnya muncul dari para wali setempat begitu, Pak? Iya memang begitu, memang. Karena masjid ini kan by desain oleh Hamengkubuwono I. Di samping fisiknya didesain dengan seperti ini, ada kolamnya, ada pohon sawonya dan sebagainya. Sekaligus orang-orangnya diberi bekal tradisi-tradisi yang diciptakan para wali untuk dilestarikan. Makna secara keseluruhan dari tradisi-tradisi yang ada itu sebenarnya apa? Tiada lain, tiada bukan, itu untuk dakwah. Jadi masjid ini di samping untuk pertahanan juga yang paling utama adalah dakwah syiar Islam. Jadi tradisi-tradisi ini merupakan media untuk syiar Islam. Karena tradisi-tradisi ini kalau di kita runut juga ada beberapa yang berasal dari agama Hindu misalnya gitu. Tetapi kita lestarikan dakwah. Terima kasih Pak Kamal. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kamal tadi atau takfir masjid di Patonegoro Poso Kuning Sleman Yogyakarta ini bahwa masjid ini merupakan satu dari beberapa masjid yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan ini adalah batas sebelah utara dari pemerintahan Keraton Yogyakarta. Kita kembalikan ke Jakarta. Iya, terima kasih Danita atas laporannya. Baik pemirsa, itu merupakan tradisi yang sangat luar biasa perlu dilestarikan ya. Masjidnya pun sangat indah. Mengapa perlu dilestarikan? Karena tradisi nidur dan syair ini tidak hanya menabuh beduk dan juga nyanyian, tapi juga penuh dengan pembacaan dan lantunan doa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, Tadabur Al-Qur'an akan kembali sesaat lagi. syirik. Bukan hanya memusnahkan manusia, tetapi menghilangkan kemanusiaan manusia. Syirik bukan hanya menghapuskan semua amal ibadah, tetapi betul-betul manusia tidak mampu berbuat sebagai manusia. Syirik bukan saja membuat manusia kekal di neraka, tetapi juga diharamkan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa itu syirik? Syaraka secara bahasa berarti khaltul milkain, bercampurnya dua kepemilikan. Kalau bahasa kita barangkali berserikat. Tetapi secara teologis, secara tauhidi, ini maksudnya adalah menyembah selain Allah bersama Allah. Menyembah yang dimaksud di sini bisa berarti dalam hal cinta, dalam hal takut, dalam hal harap, tawakal, taat, doa, sujud, ibadah, dan lain-lain. Itu syirik. Jadi menyekutukan Allah dalam penyembahan. Baik. Ada dua jenis syirik, besar dan kecil. Syirik besar pastinya mengeluarkan manusia dari agamanya dan menghapuskan semua amalnya dan dihapuskan semua amal baiknya. Syirik besar, ya banyak sekali contohnya saya katakan tadi, berdoa kepada selain Allah, kepada benda-benda. Kemudian taat kepada makhluk melebihi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ada syirik kecil dalam bentuk riya. Ada juga syirik kecil dalam bentuk sesuatu yang dipamerkan ke orang lain bahwa ini adalah hasil karyanya. Tetapi dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin membahas tentang syirik dalam masalah hukum. Utamanya di tengah lemahnya umat Islam di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini syirik dalam hukum. Kafir dalam berhukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bisa disebut kafir, tetapi di sini ada kekufuran besar yang membuat dia keluar dari agamanya. Ada kufur kecil yang membuat dia hanya berdosa dan tidak keluar dari agamanya. Misalnya, ketika penegak hukum menetapkan hukum, meyakini bahwa hukumnya lebih baik daripada hukum Tuhan, dia sudah kafir itu. Ketika dia berani mengatakan bahwa undang-undang yang dia buat sama dengan undang-undang Tuhan, dia sudah kafir di situ dan dia sudah keluar dari agama. Tapi kalau seorang hakim atau lembaga legislatif memutuskan satu hukum, dia sadar bahwa ini bukan hukum Allah dan dia sadar bahwa dia bersalah, tapi dia tidak mampu keluar dari lingkaran setan ini, dia hanya terbebani sesuai dengan maksiatnya. Namun, demokrasi bisa saja menjadi berhala sistem baru. Orang-orang yang mengagungkannya dan mengatakan bahwa tidak ada sistem yang lebih baik, bahkan sistem Allah tidak penting untuk diterapkan ketimbang sistem demokrasi, dia sudah musyrik dan dia sudah kafir. Kalau dia mengatakan bahwa demokrasilah satu-satunya sistem. Saya dalam menghadapi persoalan-persoalan kepartaian misalnya, sering dihadapkan pada satu pertanyaan begini. Ustadz, kalau kita tidak bisa merubah, kalau kita tidak masuk ke dalam sistem, mana mungkin kita bisa merubah sistem? Saya bilang itu mantra. mantra syirik seperti ini jangan bacakan ke telinga saya. Karena Allah bisa merubah sistem. Dan Muhammad SAW merubah sistem dari luar sistem. Dengan kekuatan peradaban akhlak yang dibawanya. Dengan kejujuran dan amanah dalam kepemimpinannya. Dia bisa merubah sistem dari luar sistem. Apa yang terjadi di Mesir sekarang? Mereka tidak faham. Bahkan Barat tidak faham apa yang disebut dengan demokrasi. Lihat, Presiden Morsi adalah orang yang menang dengan proses demokrasi mutlak. Jujur. Ternyata sekarang digulingkan dengan paksa. Dengan semua kebohongan media. Satu jam sebelum pengkudetaan oleh militer di Mesir. Semua TV pro Mursi dimatikan. Bahkan Al Jazeera pun demikian. Begini maksud saya. Lihat. Setelah mereka kemudian secara demokratis berdemonstrasi 7 juta orang. 100 diantara mereka dibantai. Suasananya membaca Quran, salat tarawih, berjamaah, tidak ada anarkis. Seperti suasana orang berhaji di sana. Ini adalah sebuah bentuk ketaatan kepada hukum sejatinya. Indonesia tentu muslimnya membutuhkan tingkat ketaatan yang tinggi kepada hukum. Tetapi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Di sinilah bedanya asy-syari'ah dengan asy-syar'iyyah. Asy-syari'ah adalah konstitusi ilahiyah. Isinya pertama al-ilm. Ada ilmu di dalamnya, bukan tebak-tebak buah manggis, bukan. Di situ isinya ada al-adl, berangkat dari rasa adil di dalam hati para pembuat hukumnya. Kalau memang mereka menentukan hukum berdasarkan syariah biasanya. Tapi apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berangkat dari semangat al-adl atau keadilan. Yang ketiga adanya al-qisth yang biasanya digambarkan dalam bentuk timbangan. Di situ adanya bentuk-bentuk keputusan yang adil, putusan-putusan yang adil. Beda dengan asy-syar'iyyah atau konstitusi manusia yang dibuat berdasarkan hawa nafsu. Adanya kepentingan asing, pakai demonstrasi, pakai kudeta. Itulah bedanya asy-syari'ah dengan asy-syar'iyyah. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam program Tadabur Al-Quran. Dan sebelum kita beranjak kembali untuk mengkaji kajian kita pada pagi hari ini dengan tema tentang kemusyrikan, saya akan berbagi informasi kepada Anda pemirsa. Sebuah Al-Quran raksasa dari pelepah pisang disimpan di Bogor, Jawa Barat. Dan selain itu ada pula Al-Quran yang memiliki bobot 1,2 ton. Wow, seperti apakah replika kitab suci Al-Quran tersebut? Langsung saja kita lihat yang berikut ini. Al-Quran ini bukan sembarang Al-Quran. Kitab yang disimpan di Pondok Pesantren Asyriyah Nurul Iman Parung Bogor ini adalah Al-Quran berukuran raksasa. Panjangnya 2 meter dengan lebar 2,8 meter. Dibutuhkan tenaga 2 hingga 3 orang untuk membuka Al-Quran ini. Selain ukurannya yang tak lazim, keunikan lainnya adalah Al-Quran ini dibuat dari pelepah pisang. Al-Quran ini dibuat oleh penduduk Muslim di Pulau Moro, Filipina. Penulisan huruf Arab konon dilakukan dengan tulisan tangan dan menggunakan tinta khusus. Diperkirakan kitab suci ini dibuat sekitar 300 tahun yang lalu. Untuk menjaganya, Al-Quran ini disimpan di sebuah ruangan khusus. Koleksi lainnya yang tak kalah istimewa adalah Al-Quran terberat. Al-Quran ini memiliki bobot 1,2 ton. Al-Quran ini dibuat dari lempengan baja dan tiap lembar berukuran 100 x 140 cm. Iya pemirsa, subhanallah ya, itu salah satu bentuk kecintaan kita terhadap kitab suci Al-Quran dan semoga ini bisa terus dijaga kelestariannya. Baik pemirsa, sementara itu langsung saja ratusan lapak pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali ditertibkan oleh petugas Satpol PP DKI Jakarta. Karena seiring dengan meningkatnya minat belanja masyarakat di Pasar Tanah Abang menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, aktivitas jual beli para PKL ini kerap menimbulkan kemacetan. Seperti apa? Langsung kita lihat liputan yang berikut ini. Pedagang kaki lima Tanah Abang bersikeras menolak penempatan kios di Blok G, Pasar Tanah Abang, meski tak dipungut biaya. Mereka mengaku kehilangan pembeli dan rugi jika harus masuk ke Blok G yang kondisinya sepi. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai di Blok G juga sangat dikeluhkan pedagang. Pedagang pun sangat berharap Pemprov DKI tidak memaksa pedagang untuk berjualan di sana. Gubernur DKI Jokowi menilai PKL yang berjualan di bahu jalan Tanah Abang memicu kemacetan di kawasan tersebut. Sejauh ini, mediasi antara PKL dengan Pemprov DKI belum menemukan kesepakatan. Saat ini pedagang hanya berharap tetap diperbolehkan berjualan selama bulan puasa untuk memperoleh keuntungan menjelang Lebaran. Baik pemirsa, semoga penggusuran itu akan menghasilkan kebaikan bagi kita semua ya pemirsa, sehingga Anda dapat berbelanja dengan lebih aman kembali. Baik pemirsa, Tadabbur Al-Quran akan kembali sesaat lagi. Fenomena kemusyrikan dan kekufuran yang sekarang begitu meluas dan dekat sekali di tengah umat dan bangsa ini adalah syirik dalam bidang hukum. Untuk keluar dari itu, Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 54 menjelaskan mekanisme agar kita tidak terperangkap dalam kesyirikan itu dengan kaidah yang sangat sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, milik Allah lah penciptaan, maka milik Allah pula putusan dan aturannya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kaidahnya begini. Kalau Anda yang mencipta, Anda boleh menentukan aturan. Misalnya, Anda punya hak cipta sebuah buku. Anda boleh merombaknya karena Anda yang mencipta. Dan Anda boleh membuat aturan di situ. Anda buat robot, boleh Anda menetapkan apa yang Anda suka di dalam tubuh robot itu. Tapi sekarang adalah, manusia siapa yang menciptakan? Allah. Al-alamin, jagat raya ini, siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang lebih tahu tentang aturan di bumi ini? Allah. Bumi ini, buminya orang Indonesia atau buminya Allah? Buminya Allah. Siapa yang lebih tahu tentang bumi Indonesia, orang Indonesia itu sendiri atau Allah? Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ini sebuah kaidah hukum yang sangat erat kaitannya dengan tauhidullah. Dia yang menciptakan, maka dia pula yang berhak menentukan hukum. Begitu pula dalam urusan beragama. Banyaknya kemusyrikan di tengah umat ini, kekufuran, bid'ah ini, disebabkan dengan penjelasan yang sangat jelas di dalam surah At-Taubah, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semua. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ini menjadi solusi agar beragama kita menjadi lurus dan hindari ini. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, mungkin kalau di Indonesia ini kiai-kiainya, ustadz-ustadznya sebagai penentu hukum syariat. Bukan qala Allah wa qala Rasulullah. Ini berbahaya. Dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bukan cuma disembah di sini, kesyirikan yang dilakukan adalah taat kepada hukum rahib, taat kepada hukum agamawan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Al-Masih putra Maryam juga mereka pertuhankan. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi, kalau ingin konsisten dalam tauhid, khususnya tauhid dalam hukum, ada lagi sebuah penguat sistem yang harus kita jadikan sebagai standar aturan pegangan hukum. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi warrasul. Jika kamu berbeda pendapat dalam urusan, terutama dalam menentukan sebuah aturan, dalam menyelesaikan sebuah perkara hukum, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu mengaku orang beriman, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Sungguh ini menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin keluar dari syirik hukum. Dan satu lagi kalau ingin lebih kuat. Di dalam surah At-Taubah ayat 31. Jika ingin mantap dalam tauhid hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sebagai orang yang mengaku beriman di bulan suci Ramadan, khususnya para penegak hukum, maka dia harus berpegang kepada hukum Allah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa penegak hukum itu cuma ada dua. Karena cuma ada dua hukum. Ada hukum Allah, ada hukum hawa nafsu. Penegak hukum juga cuma dua. Penegak hukum Allah dan penegak hukum hawa nafsu. Akhirnya, yang menegakkan hukum Allah lah yang menang. Dan yang menegakkan hukum hawa nafsu, orang menegakkan benang basah. Orang yang menegakkan hukum hawa nafsu punya uang, pakai demo, pakai kudeta, pakai tentara, bahkan pakai penjara, bahkan pakai pembantaian, percayalah. Dia cuma sedang menegakkan hukum seperti benang basah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertauhid secara hukum. Terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa. Agar kita tidak terperangkap dalam kemusyrikan, ingatlah bahwa Allah yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur. Jadi jalankanlah dan yakinilah agama Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati hukum Allah tanpa ragu-ragu, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Seperti tersirat dalam surat An-Nisa 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Baiklah pemirsa, semoga kajian kita pada pagi hari ini bisa membawakan keberkahan kepada kita semua dan sangat bermanfaat bagi kita juga. Jangan lupa untuk saksikan terus program Tadabur Al-Quran esok hari setiap harinya pukul 2 hingga pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Saya Nuri Maulida pamit undur diri, insya Allah kita akan bertemu kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah, ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Yang membuncah menutupi mata hati.